إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد الله memberitakan kepada kami Musaddad. Musaddad ibnu Musaddad kunyahnya Abu Hasan. Iya. Siapa? Iya. Musaddad kasmi. Namanya seperti dengan karakternya. Musaddad, apa artinya membaca? Apa artinya Musaddad dia? Apa artinya Musaddad Abdurrahim? Apa artinya Musaddad Ahmad? Apa? Lalu terdiri dari Musaddad artinya lurus, orang yang diluruskan, orang yang dibimbing. Ya. Dari lafaz sedih, bukan sedih. Ya. Kalau menggunakan shin, maknanya apa? Keras, Musaddad. Gitu ya. Beda maknanya dengan Musaddad. An Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidah Al-Hamdani. Yahya ibni Zakaria ibni Abi Zaidah Al-Hamdani Abu Sa'id Al-Kufi Thiqatun Mutsinun. An Abdil Malik Al-Arzani, dari Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman Maisara. Abu Sulaiman namanya Maisara. Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman Maisara Al-Arzani Saduqun lahu awham. Saduqun lahu awham. Dia rawi yang saduq, namun memiliki beberapa kesalahan. Takallama fihi Syu'bah, dan Imam Syu'bah berbicara tentang dia. Maksudnya kalau takallama itu menunjukkan ada nauh minan jarak pada dia. Iya. Ada sisi jarak pada Abdul Malik Syu'bah, dari Syu'bah. Alasannya litafarrudihi an 'aqaa, litafarrudihi an ata bi khabari syuf'ah. Bi khabari syuf'ah lil jar. Alasannya karena dia bersendirian meriwayatkan dari ata terkait dengan hadis syuf'ah lil jar. Iya. Orang yang tadi tasarruj dalam keadaan dia enggak kuat untuk ya membawa sebuah riwayat sendirian barakallahu, sehingga Syu'bah menjarah dia barakallahu. Baik. Dan memang barakallahu demikian Imam Syu'bah, beliau dikenal barakallahu sebagai ya ulama hadis dalam jarh wa ta'dil, dikenal sebagai apa? Mutasyaddid. Keras. Dan beliau memang dalam meriwayatkan menerapkan standar tertinggi. Iya. Sehingga kalau seorang rawi itu diambil riwayatnya oleh Syu'bah, maka ikhwan, hah? Itu yang terbaik, the best. Gitu ya. Baik, jangan tanya-tanya. Barakallahu. Baik. Menunjukkan sudah benar-benar barakallahu itu diseleksi oleh Imam Syu'bah. Barakallahu. Namun yang perlu diperhatikan untuk tipe atau karakter seorang ulama jarh wa ta'dil tipe yang seperti ini barakallahu fikum, iya. Untuk jaraknya barakallahu fikum yunzar, dilihat. Iya. Apakah sesuai dengan barakallahu fikum para a'immah yang lain, dalam artian di situ ada hujjah yang kuat qawiyah padanya, atau barakallahu fikum hanya karena kesalahan yang ringan. Iya. Tapi dijarah keras oleh Syu'bah. Di antaranya barakallahu fikum adalah kasusnya Abdul Malik Al-Arzani. Iya. Hanya karena dia pernah salah dalam membawakan riwayat dari apa, Syu'bah langsung menjarahnya. Iya, baik. Gara-gara apa? Salah satu kali. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Hibban, ini kalam nafis dari Ibnu Hibban, kata beliau, laisa minal insaf tarku hadithin li syekh, ya li syekh sabtin sahhat anhu as-sunnah laisa min al-insaf tarku hadithin li syekh sabtin sahhat anhu sunnah bi awhamin yahimu fiha wal aula fihi qabulu ma yarwihi bitasabbutin wa tarki ma sahha anhu wahmun fihi ma lam bifuhsi. Iya. Itu kalamnya Ibnu Hibban. Simak baik-baik. Iya. Barakallahu. Kata beliau, laisa minal insaf, tidak termasuk keadilan meninggalkan hadis seorang syekh yang kriterianya tsabtun. Ya. Dia kokoh. Barakallahu. Baik, kuat periwayatannya. sahat anhu as-sunnah. Yang kedua, dia dikenal sebagai ahlu sunnah. Barakallahu, itu kriterianya ya. Tidak termasuk al-insaf, keadilan, seseorang meninggalkan hadis seorang syekh yang dia kokoh kuat periwayatannya dan dia seorang ahlu sunnah hanya dikarenakan auham, beberapa kesalahan dia yang dia salah padanya. Barakallahu. Jadi al-aula, yang lebih utama kata beliau adalah kita tetap menerima apa yang dia riwayatkan dengan ketentuan apa? Bitatabbutin. Ya, harus hati-hati. Barakallahu fikum. Ya, beda ketika kita menerima dari riwayat orang yang dikenal dengan kefiqahannya. Iya. Barakallahu fikum. Maka langsung diterima. Tapi kalau misalnya ada rawi yang dia rawi yang bagus, tapi ada catatan, gitu ya, ada pada dia ini beberapa kesalahan, maka ketika meriwayatkan dari rawi yang seperti ini harus apa? Tatabbut, waspada hati-hati. Jangan-jangan yang dia riwayatkan ini yang disyarahkan dari kesalahannya. Barakallahu. Baik, watarku masaha anhu wahmun fihi, dan kita meninggalkan apa saja yang sahih itu merupakan kesalahan dia selama tidak fatal kesalahannya. Di sini beliau barakallahu fikum mengajarkan kita untuk bertindak adil, barakallahu fikum, ya, bertindak bijak dalam mensikapi ulama sunnah. Baiklah ya. Baik, barakallahu fikum. Bukan hanya karena satu dua kesalahan barakallahu fikum langsung ditinggalkan. Baik, iya. Selama kesalahannya tidak apa? Tidak batal. Barakallahu. Baik. Terkait dengan ucapan Ibnu Hibban, di sini barakallahu fikum ada beberapa catatan yang perlu antum cermati. Ya, kalau Anda tidak jeli, barakallahu fikum, ucapan seperti ini akan dimanfaatkan oleh barakallahu fikum sururiyyin, ya, halatiyyin, untuk menguatkan prinsip mereka al insaf wal muwazanah. Ikhwan ya. Baik, barakallahu fikum. Maka dijawab barakallahu fikum, yang diinginkan oleh Ibnu Hibban di sini kalam fi ahli sunnah, la fi ahli al-inhiraf wa ahwa wal bidah. Ikhwan ya. Terkait dengan kalam terhadap ahli sunnah barakallahu fikum, iya. Sikap insaf kita seperti itu. Iya. Barakallahu fikum. Yaitu kita tetap mengambil riwayat dari dia dan berhati-hati, adapun kesalahannya ditinggalkan. Paham sini ikhwan? Beda halnya dengan apa yang di barakallahu fikum serukan, iya, oleh barakallahu fikum sururiyyin, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya, insaf itu mereka terapkan kepada ahlul ahwa wal bidah. Ikhwan ya? Sehingga walaupun ada perbedaan antara kalam Ibnu Hibban dan kalam haula. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Baik. Sehingga al-Hafiz barakallahu fikum beliau memberikan jalan tengah. Iya. Makanya beliau mengatakan saduqun lahu awha. Itu biasanya demikian al-Hafiz. Ketika ada seorang rawi, iya, sebagian para ulama mentakdil dia, memberikan rekomendasi. Yang lain memberikan apa? Jarak barakallahu fikum. Jadi biasanya al-Hafidz mengambil jalan tengah. Iya. Yaitu dikatakan shaduq barakallahu fikum. Kemudian beliau memberikan keterangan. Iya. Catatan. Shaduqun lahu awha. Pengikut ya. Jika maknanya kita harus hati-hati, walaupun rawi ini satu riwayatnya diterima, tapi harus hati-hati. Iya, dicek terlebih dahulu apakah riwayat yang dia bawakan termasuk kesalahan dia atau tidak. Sehingga jangan barakallahu fikum diabaikan keterangan yang demikian dari al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Iya, ketika beliau mengatakan shaduqun yukhti, shaduqun lahu awham, barakallahu fikum. Itu apa? Ada maknanya, iya. Dan itu akan berguna pada beberapa kasus hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Tarawih. Tadi. Qala haddathana Abdullah maula Asma telah menceritakan kepada kami Abdullah maulanya Asma, Abdullah ibnu Kaisan. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Kaisan At-Taimi. Abu Umar Al-Madani maula Asma bintu Abi Bakar. Dia ini adalah maulanya Asma bintu Abi Bakar, thiqatun, dan dia rawi yang thiqah, Abdullah ibn Kaisan barakallahu. Baik. Oh, Asma mengatakan, Abdullah mengatakan, akhrajat ilayya Asma'u jubbatan min toyalisa alaiha libnatun libnatu shibrin min dibajin wa inna farjaiha makfufani bi. Karena Abdullah pada suatu hari Asma pernah mengeluarkan sebuah jubah dari toyalisa. Barakallahu. Toyalisa jamu toilasan, ya, jamu toilasan dengan manfaat halal. Dia adalah bentuk jamak dari toilasani, toilasan. Tayyib mu'arrabun, dia ini adalah kata serapan, artinya dari bahasa asing kemudian dimasukkan dalam bahasa Arab, namanya mu'arrab. Iya. Jadi dari bahasa luar kemudian dibakukan menjadi bahasa Arab. Sebagaimana bahasa Indonesia juga banyak bahasa serapannya, ya. Ada yang dari bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, ada juga serapan dari bahasa barakallahu fikum apa? Eropa, Portugis atau Spanyol, barakallahu fikum juga ada. Iya. Karena juga ada barakallahu fikum dari bahasa Cinanya, iya. Tergantung orang-orang yang datang ke Indonesia itu mempengaruhi bahasa Indonesia. Dan barakallahu fikum, bahasa Indonesia disebutkan itu adalah bahasa Melayu. Iya. Orang Indonesia bahasa intinya adalah bahasa Melayu. Barakallahu. Iya. Wa huwa min libasil ajam. Dan toyalisa ini termasuk pakaiannya orang ajam. Ya. Model pakaian orang ajam. Mudawwarun aswad. Mudawwarun aswad. Dia ini bentuknya melingkar. Baik. Dan warnanya hitam. Toya bisa itu wilayah Persia, Irak. Ya, daerah sana. Baik. Jadi seperti jubah luar melingkar. Baik. Disebutkan dalam sebagian riwayat lahmatuha wasadaha sufun. Lahmatuha wasadaha sufun. Watta fi jubbatin lil muwahhadah. Watta fi jubbatin lil muwahhadah. Sehingga huruf ta pada lafaz jubbah itu untuk menunjukkan satu, ya sebuah jubah. Ka'annahu qil, seolah-olah beliau mengatakan jubbatun sufun sauda. Jubbatun sufun sauda, yaitu sebuah jubah yang bahannya dari suf. Apa suf? Wol. Dan untuk warnanya berwarna hitam. Kalau modelnya apa tadi kan? Melingkar, bahannya dari, bahan intinya dari suf, wol, dan warnanya hitam. Barakallahu fiik. Hadza zubdatu kalam An-Nawawi. Ini adalah inti dari ucapan Imam An-Nawawi. Barakallahu. Jadi yang dimaksud dengan lahma, ya, atau ya bisa lahma tuha wasadaha, lahma itu adalah khuyutun al-ardiyah, yaitu barakallahu fikum apa, jahitan yang ardiyah. Ardiyah itu berarti apa? Horizontal, ya, melintang. Baik. Sedangkan sada, ya, sada itu lawan dari lahma, yaitu khuyutun mutawwal, ya, jahitan yang vertikal, tegak. Baik. Enggak, dia jubah yang ada jahitan barakallahu fikum horizontal dan vertikalnya, dan itu berbahan wol. Baik. Alaiha libnatu shibrin min hibaj, dan di jubah tersebut ada libnah. Barakallahu fikum. Qala An-Nawawi libna bi kasril lam wa iskanil ba. Libna bi kasril lam wa iskanil ba, dengan mengkasrah lamnya dan mensukun ba-nya. Libna, ya, hakadha dhabaqaha al-qadhi. Hakadha dhabaqaha al-qadhi, demikian harokat yang disebutkan oleh Al-Qadhi. Wasairu syurrah, wasairu asyurrah, dan mayoritas pensyarah hadis mereka mengharokatinya dengan libna. Ya. Wa kadha hiya fi kutubil lughah wal gharib. Wa kadha hiya fi kutubil lughah wal gharib. Demikian juga yang tertera di dalam kitab-kitab bahasa dan qoribul hadis. Barakallahu. Baik. Sedangkan maknanya barakallahu fikum, qalu, masih kalamnya An-Nawawi, qalu wa hiya, ya, raq'atun, menggunakan qaf, raq'atun, wa hiya raq'atun fi jaybil qamis. Wa hiya raq'atun fi jaybil qamis. Barakallahu. Maknanya adalah rok'ah. Rok'ah itu tambalan, ya, yang diletakkan pada sakunya gamis, baju, atau jubah. Sehingga seperti apa kan, untuk memberikan hiasan atau motif badannya. Gitu ya. Ada tambalan di bagian sakunya itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Shibr, ya, panjangnya satu shibr. Ini ya. Barakallahu fikum. Cuman shibr. Hah? Segini ya. Shibr satu juta. Iya. Kalau firak satu hasta. Iya. Kalau bak depak. Barakallahu fikum. Jadi segini panjangnya tambalan itu. Barakallahu fikum. Entah kalau vertikal atau horizontal. Barakallahu fikum. Tadi min dibaj. Dibaj sutra harim. Jadi ada tambalan barakallahu fikum, atau bisa kita katakan sebagai apa? hiasannya. Iya. Barakallahu fiik, yang panjangnya satu syibr yang berbahan sutra. Iya, yang berbahan sutra. Barakallahu fiik. Iya. Di jubahnya ini ada motifnya, iya. Jadi Abdullah memberikan keterangan bahwa Saudara Asma pernah mengeluarkan jubah, iya, yang berasal dari toya nisa, dan pada bagian sakunya ada tambalan atau motif barakallahu fikum yang ditambahkan yang terbuat dari sutra. Wa ir wa inna farjaiha makfufani bihi. Baik. Qala Ali Al-Qari bil Mirqam. Berkata Ali Al-Qari dalam Al-Mirqam, Mirqam ini adalah syarah kitab. Kitab apa, Ibu Salama? Baik, iya. Syarah kitab Mishkatul Masalih di maktabahnya Mirqam. Barakallahu fiik. Kitab baik. Syarah Mishkatul Masalih. Baik, wa farjaiha ay syaqqaiha. Syaqqaiha. Syaqqun min khalfin wa syaqqun min sayyid qadami. Yaitu dua sisinya, ya. Sisi bagian depan dan sisi bagian belakang makfubani ay mukhayyata, ya, dijahit. Barakallahu fikum, ya. Bagian depan dan belakangnya dijahit. Barakallahu fikum. Qalat, setelah Abdullah menggambarkan bagaimana bentuk jubah yang dikeluarkan oleh Asma, setelah itu Abdullah menukilkan ucapan Asma terhadap jubah tadi. Qalat, fa qalat, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jubah yang biasa dikenakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana yalbasuha lil wufudi wa yaumal jum'ah. Iya, pakaian ini yang biasa beliau pakai ketika menyambut utusan, ya, delegasi barakallahu fikum, utusan kenegaraan atau tamu barakallahu fikum, dan juga yang biasa beliau kenakan ketika hari Jumat. Ya, karena itu kita disunahkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik. Baik. Dari sini barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil kaitannya dengan bab adalah, baik, yusannu li sahibil bait ay yastaqbil az-za'ir ay bi libasil hasan. Ya, disunahkan bagi pemilik rumah yang dikunjungi ketika dia menyambut tamunya menggunakan pakaian yang bagus. Ya, pakaian yang terbaik para Allah. Baik, itu termasuk adab, iya. Sehingga tamu yang datang pakaiannya juga sopan, baik, bagus, iya. Barakallahu fikum. Begitu juga tuan rumah yang menyambut tamu, barakallahu fikum, dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang baik, sopan, bagus. Itu termasuk adab dalam istiqbal, baik, menyambut tamu. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu. Ya. Adapun terkait dengan pembahasan masalah sutra yang ada di bab tersebut, kan? nanti akan kita bahas pada hadis berikutnya. Secara khusus beliau menyebutkan riwayat tentang barakatikum penggunaan baju yang berbahan dari sutra. Wallahu ta'ala alam biswab. Wallahu ta'ala alam biswab. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah.